Iya, selamat sore Bapak Benyamin. Ya, sore Bu. Silahkan Pak. Saya sih kalau melihat rahasia-rahasia yang dilakukan pihak Pemda sekarang ini, lebih mungkin mereka hanya cari uang itu. Contoh soal yang sekarang terjadi minggu-minggu kemarin, itu mereka melakukan rahasia ke Universitas Bina Nusantara. Itu di tempat-tempat kos itu anak-anak mahasiswa itu dirahasia gitu, Bu. Nah, kalau kita lihat apa yang mereka lakukan kan mestinya kan tempat-tempat umum. Ini sampai ke apa orang yang cari ilmu begitu kok dirahasia juga gitu. Nah, jadi kayaknya sepertinya mereka hanya apa alasan aja itu. Sebetulnya kalau untuk rahasianya sendiri, apakah Anda cukup setuju? Tidak setuju sekali gitu. Itu kan hak kita dari apa dari sesuatu yang lebih baik gitu, ya kalau situasi sekarang. Oke. Pak Benyamin, terima kasih banyak komentar Anda. Selamat sore. Bapak Nikola, selamat sore. Selamat sore juga, Bu. Silahkan, Pak. Oke. Kalau tentang rahasia sekarang ini, untuk situasi yang kita hadapi sekarang ini, ini kan orang mempertanyakan bagaimana kinerja pemerintah daerah DKI tentang sensus kependudukan ini. Kan bisa tahu mana yang datang, mana yang pergi, atau yang penantang-penantang baru. Rasanya aneh. Kenapa tidak bikin pembangunan di mana-mana merata supaya tidak usah saya datang ke Jakarta. Oke, makasih ya, Bu. Oke. Bagaimana sebaiknya menurut Anda, Bapak Nasrun? Selamat sore, Mbak. Ya, kalau silakan. Sebetulnya ini pemerataan. Pembangunan itu terpusat gitu. Kenapa Departemen Industri, Perdagangan atau pusat-pusat bisnis kan bisa dibangkitkan di daerah-daerah lain gitu. Sekarang kalau kita lihat berita ya di mass media dan di elektronik, kita kadang malu gitu. Jangan urbanisasi, pergi imigrasi luar negeri yang TKI yang ilegal, TKI yang bermasalah diusir 30 ribu orang. Orang kan ketawa. Ini negara bego usir, ini negara juri kudu usir gitu kan. Kesimpulannya apa? Pembangunan, pemerataan. Gitu, Mbak. Oke. Ya, penelpon berikutnya. Selamat sore Pak Seven. Halo. Ya, silakan Bapak. Selamat sore. Ya, silakan. Menurut saya mungkin pembangunan di luar kota Jakarta tidak maksimal. Seperti di kota-kota lain, seperti di, orang enggak bilang ke Washington, orang ke New York, ke Chicago. Seperti di Australia, orang ke Sydney, enggak ke Canberra. Jadi mungkin sudah saatnya ibu kota kita dipindah kali ya. Jadi supaya jadi dulu ada ide pindah ke Sentul. Mungkin itu bagus. Jadi enggak terlalu ibu kota ini enggak terlalu udah terlalu sumpek gitu. Demikian komentar saya. Oke, terima kasih Bapak Andi. Selamat sore. Silakan Pak Andi. Selamat sore Bu, sama para pendengar Pak Seven. Iya, silakan. Saya cuma mau komentar aja, kasihan juga ya untuk apa kan Jakarta biar kemarin juga bagian dari Indonesia. Bagaimana rasanya kalau penduduk Jakarta suatu saat harus mencari nafkah di bawah lah atasan yang jadi raja-raja gitu. Ini sangat berbeda dengan di Eropa ya. Kemarin kebetulan saya ada di Eropa gitu. Kita kalau dari Belanda ke Prancis tuh nggak pernah gitu. Sejauh kita jalan darat ya, tahun-tahun naik kereta gitu, nggak ada dicek-cek segala macam gitu. Itu saya bicara tentang beda negara. Ini kan dalam satu wilayah NKRI, itu orang harus dicek, diperiksa gitu segala macam. Itu aja Bu, komentar. Oke, okay. Iya, terima kasih.